yang kowe iri karo uripe kancane. Gur-goro-goro gengsi malah rekoso uripe. Ora sadi paksake malahan mumet dase. Rezeki jodoh mati wes ono catae dewe. Gak perlu sedih kalau masih sendiri, apalagi marah ditanya kapan nikah. Jalani hidup mulai deep flow, gak perlu emosi take it slow. Gak usah ngedrop kalau dianggap gak laku, namanya hidup kalau gak gini ya gitu. Daripada galau gak jelas habiskan banyak waktu, mendingan kamu tetap fokus bahagiakan bapak dan ibu. Bisa makan, alhamdulillah. Bisa sedekah, alhamdulillah. Punya uang, alhamdulillah. Punya utang pun, alhamdulillah. Ketemu kamu, alhamdulillah. Kenal kamu ya, alhamdulillah. Semoga jodoh, alhamdulillah. Kalau gak jodoh, jangan menyerah. Bisa ucap syukur. Dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, bukalah pintu taubatmu. Dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, ampunkan semua dosaku. Petunjukmu, maafkan aku. Ramadan, lima menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Sebagai seorang muslim, kita wajib tahu rukun Islam, jadi orang syahadat, dua mendirikan sholat, tiga tak lupa membayar zakat, empat ikut berpuasa selama bulan suci Ramadan, lima menunaikan ibadah haji bagi orang. I'm

Assalamualaikum, salam. merasakan gelap saat ku jauh, jauh dari rasa syukur kepadamu. Diriku terasa rapuh. Oh, lelah saat aku berdiri di atas desa yang telah kubuat, yang tak terasa lemahkan imanku. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosaku. Terimalah hamba sujudku padamu, berikan aku hidayahmu. Dan ku coba tinggalkan bayangan gelap yang selama ini merasuki jiwaku dengan kenikmatan yang sesaat. Sujudku padamu, berikan aku hidayahmu. Ya Allah, terangiku dengan cahayamu. Terimalah sembah sujudku padamu, tuntunlah aku di jalan. Allah, cintai aku karena aku karena Allah. Karena seluruh hidup mati kita akan kembali kepada Allah. Cinta kepadamu, rinduku juga hanya untukmu. Semua ini bukan kebetulan, tapi karena Allah. Cintai aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Karena seluruh hidup mati kita akan kembali. Sungguh cinta kepadamu, rinduku juga hanya untukmu. Semua ini bukan kebetulan, tapi karena Allah. Cintai aku karena Allah, miliki aku karena Allah. Karena seluruh hidup mati kita akan kembali kepada. jalankan semua perintahnya. Jika melanggar segala larangannya, di akhirat mendapat siksa. Ya Allah Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah semua dosa-dosaku. Tuntunlah aku di setiap langkahku, berkahi hidup di jari domu. Sebagai manusia ku ingin bertakwa, yang menjalankan semua perintahnya. Jika melanggar segala larangannya, di akhirat mendapat siksa. Ya Allah Tuhanku, ampunilah aku, ampunilah semua dosa-dosaku. Tuntunlah aku di setiap langkahku, berkahi hidup di jari domu. Menyiksaku, kemana harus ku melangkah yang tak tentu arah. Mungkin karena diriku telah melupakanmu. Tentu arah, mungkin karena diriku telah mati.